Bismillahirrahmanirrahim. Samana. Wa minha qala al-Imam Sa'di rahimahullah أن العدل مطلوب في كل الأمور. Perkara keadilan adalah yang dituntut, yang diminta, yang dicari pada setiap segala perkara, baik itu di dalam muamalah sultan dengan rakyatnya, artinya sultan seorang raja dengan masyarakatnya, atau yang di bawahnya atau sesamanya, hatta fi muamalatil walid ya auladi, artinya orang tua juga harus adil kepada anak-anaknya, baik dalam rasa cinta mendahulukan, membagi, anak fikhlal dzalik yaqtal alaihi al-amr, dan juga kalau dia di situ tidak ada keadilan, maka juga akan menimbulkan permasalahan yang lainnya, merusak keadaan yang lainnya. Oleh karena itu, ketika Nabi Ya'qub AS lebih mendahulukan cintanya kepada Yusuf, maka saudara-saudara Yusuf melakukan apa yang dilakukan oleh mereka. Karena apa? Ya'qub AS lebih mendahulukan apa? Lebih mendahulukan Yusuf dibandingkan siapa? Hah? Yang lainnya kan sama-sama saudara. Ya. Makanya di situ nah hukumannya ikhwatu Yusuf masih disebut saudara. Ya. Tidak disebut musuh atau apa, ikhwah, masih disebut dengan kalimat ikhwatu Yusuf, saudaranya Yusuf, walaupun melakukan kejahatan, walaupun melakukan ini dan itu, walaupun melakukan dan lain sebagainya, tetap masih penyebutannya dalam koridor apa, ikhwah, saudara, baik itu saudara kandung. Ya, dan ini saudara kandung saudaranya Yusuf alaihissalam. Oleh karena itu saudara Yusuf ingin membunuh Yusuf. Kenapa? Karena Ya'qub alaihissalam apa? Lebih mendahulukan kecintaannya kepada Yusuf dibanding dengan yang lainnya. Yang seharusnya apa? Berlaku adil di dalam permasalahan-permasalahan ini. Nah, ini penting sekali. Baik itu orang tua atau anak atau kerajaan atau siapapun, al-adl matlub. Ya, keadilan itu harus ditegakkan. Nah, pada setiap perkaranya. Wa minha al-hadar min syumi dzunub. Di antaranya juga harus berhati-hati dari efek dosa dan kemaksiatan. Pengaruh dosa dan kemaksiatan. wa ana dzambal wahid yatatabba' dzunuban muta'addidah. Satu dosa akan mengikuti dosa-dosa yang lainnya. Yastatbi'u. Apa di situ? Yastatbi'u dzunuban muta'addidah. Satu dosa akan mengikuti, mengiringi dosa-dosa yang lainnya. Ya, la yatimu li fa'il illa ba'da jara'im. Fa'ikhwati Yusuf lama aradu tafriq bain wa bain abi ihtalu lidhalik banwa'il hiyal. Yang namanya dosa akan mengikuti dosa, akan diikuti dengan dosa-dosa yang berikutnya. Dan tidak akan sempurna pada pelakunya, melainkan dia harus menjauhkan dari segala bentuk kejahatan tersebut. Kenapa? Karena saudaranya Yusuf ketika hendak memisahkan Yusuf dari ayahnya, maka mereka mencari-cari dan berdusta beberapa dustaan. Wazaru ala abihim fil qamis waddam alladhi fi wazawwaru. Dan mereka menghiasi pada ayahnya. Nah, dihiasi, ditipu, diopinikan bahwasanya bajunya Yusuf berdarah dan lain sebagainya. Wafiyatian asyan yabkun. Ketika datang di malam hari mereka menangis pura-pura. Wala tastab'id anna qad kathara al-bahth fiha fi tilka al-muddah bal la'alla dhalika ittasala ila an ijtama'u bi Yusuf wa kullama sara al-bahth hasala min al-akhbar wal kadhib wal iftira ma hasal wa hadha shum adh-dhanb wa athar at-tabi'a as-sabiqa al-lahiqa. Nah, setiap kali berbohong, berbuat dusta, kebohongan akan melahirkan kebohongan yang lainnya, dosa-dosa yang lainnya, pura-pura mencari, ya, padahal mereka sudah menjauhkan, cari lagi, ya, mencari-cari alasan dan kedustaan dan lain sebagainya. Ini kejelekan dosa akan mengikuti terus, melahirkan kebohongan yang lainnya, melahirkan kedustaan yang lainnya. Tabi'a as-sabiqal lahiqa, terus mengikuti lagi, mengikuti lagi. Nah, ini dosa, ini kebohongan. Makanya kebohongan itu apa? Sumbunya pendek, ketahuan, kelihatan, kebongkar. Siapapun yang berdusta pasti kelihatan. Enggak akan lama. Yang kayak gitu tidak lama. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata